Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mulai kajian dalam salah satu bidang ilmu bahasa Arab, yaitu fan bidang balaghah. Tentu tujuannya adalah untuk lebih mendalami dan lebih memahami dan juga menjiwai bahasa Arab sebagai salah satu wasilah untuk lebih dekat dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan insyaallah enggak perlu mukadimah panjang-panjang. Langsung saja yang kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Balaghah Al-Muyassarah karya Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi. Ini adalah salah satu doktor yang ada di Arab Saudi. Beliau menjabat sebagai ketua atau ustaz am dalam beberapa tingkatan, terkhusus dalam bidang ilmu bahasa Arab. Dan beliau ini juga ternyata memiliki syarah terhadap bait lamiyah Al-Imam Ibnu Al-Wardi. Ternyata syarah yang sering saya baca itu adalah karya ini, karya sama. Tadi tak lihat loh, sama ternyata penulisnya, Abdul Aziz Ibnu Ali Al-Harbi. Juga punya syarah terhadap lamiyah Al-Imam Ibnu Al-Wardi, namanya Tafasilul Jumal. Jadi memang spesialis atau memang mutafannin, bergelut dalam bidang ilmu bahasa Arab. Adapun tentang keadaan manhaj ataupun akidahnya, wallah alam, kita enggak begitu tahu menahu, karena ini adalah kitab tentang ilmu bahasa. Jadi insya Allah tidak mengapa. Sependek pengetahuan saya, penulis ini punya beberapa keterkaitan dengan Ihya Uturoh Jami'ah atau Muassasah Jami'ah Ihya Uturoh. Jelas insya Allah akan kita ambil beberapa fawaid yang ada dalam kitab ini. Adapun tentang definisi ilmu balaghah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu balaghah, nanti insya Allah akan kita lewati sambil berjalan. Jadi enggak perlu kita perpanjang di depan. Nanti insya Allah akan kita kenal sambil berjalan saja. Karena biasanya kalau belajar setiap bidang ilmu kan pasti ada mukadimahnya, definisi ilmu tersebut, penulisnya atau peletaknya, terus nanti hasilnya, sebagaimana yang sering kita lewati dalam ilmu nahwu. Maka di sini tidak terlalu dibuat panjang dalam masalah seperti itu. Nanti insya Allah akan kita selami sambil berjalan. Dan ilmu balaghah, kitab-kitab yang ditulis dalam ilmu balaghah, sistemnya tidak sebagaimana dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Karena memang balaghah ini adalah bidang ilmu yang sifatnya itu abstrak atau acak. Jadi enggak ada kemudian kitab ini kitab rendah atau kitab lebih tinggi. Karena masing-masing penulis akan mengungkapkan balaghah ini dengan apa yang ia pandang indah dan dia pandang sesuai. Jadi saya lihat kitab pelajaran ilmu balaghah itu di setiap kitab pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada kemudian kitab ini rendah atau kitab tinggi, karena balaghah itu lain. Balaghah itu adalah tentang keindahan, tentang selera sastra. Jadi setiap orang punya selera sastra sendiri-sendiri. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Al-muqaddimah. Di sini muqaddimahnya juga berbeda dengan muqaddimah-muqaddimah yang lain, enggak tidak memperpanjang tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung dengan perkataan qala hafizahullahu taala tawaffaqahullah kam mim mustaghilin bil balaghati wa qad fatatul balaghatu fi lafdhiha wa ma'naha. Muqaddimahnya langsung menghentak betapa banyak orang yang sibuk dengan ilmu balaghah tapi justru malah balaghah itu luput dari dia. Wa qad fatatul balaghah. Orang menyibukkan diri dengan balaghah tapi balaghah itu justru luput darinya, baik dari lafaz maupun makna. Banyak orang yang sibuk mempelajari atau menjelaskan tentang balaghah tapi justru balaghah itu malah hilang, baik itu dari sisi lafaz maupun makna. Kama ishtaghala ba'du syurahit talkhis, sebagaimana sebagian para pensyarah dengan embel-embel nama talkhis. Talkhis itu adalah ringkasan. Para pensyarah yang pengen meringkas justru malah fakatabu hunalika mutawwalatin. Justru orang niatnya meringkas tapi mereka malah menulis mutawwalat, pelajaran-pelajaran yang panjang. Hasyauha, hasya itu dibuat ribet, di kalau bahasa Jawanya dirumbui, dikotori. Bittaksimat, dibuat rumit. Hasyauha itu dibuat sulit. Bittaksimat dengan pembagian-pembagian, wattafri'at dan membuat cabang-cabang. Padahal niatnya bikin talkhis, tapi malah sebaliknya. Wal-i'tiradot, demikian juga direcoki dengan i'tiradot, bantahan-bantahan. War-rudud sama bi-uslubi ahlil kalam wal-jadal, menggunakan metodenya ahlul kalam dan ahlul jadal, orang yang suka mantik, suka berdebat. Katanya tadi niatnya talkhis, tapi gak sadar justru malah membuat kitabnya itu rumit. Demikian juga orang yang, banyak orang yang bergelut dalam balaghah justru malah kehilangan balaghah. Yahsabuhal muttali'u idza qara'aha musannafatin fi ilmil mantiki wal kalam. Orang yang mentelaah, muttali', akan mengiranya kitab-kitab tadi apabila dia membacanya, dikira musannafat, dikira tulisan-tulisan dalam ilmu mantik dan kalam. Padahal judulnya talkhis, ringkasan, mulakhos. Talkhis, itu diringkas. Tapi justru malah gak sadar terjatuh dalam hal-hal yang rumit. Lima fiha minal hasywi wat ta'kid, karena di dalamnya terdapat hasyu. Yaitu hasyu itu adalah perkara-perkara yang tidak seberapa penting, itu namanya hasyu. Semak, rumbuk. Wat ta'kid, dan juga pemberian kaidah-kaidah yang sulit untuk difahami, rumus-rumus, itu namanya ta'kid. Kalimat-kalimat yang jelimet, rumus-rumus yang jelimet, itu namanya ta'kid. Wal istitrad al ba'id, dan juga istitrad. Istitrad itu keluar jalur. Istitrad itu adalah keluar dari jalur, memperpanjang atau membuat istitrad itu kita membahas sesuatu kemudian kita belanjurkan, kita panjangkan, namanya istitrad. Al ba'id, yang terlalu jauh. Ya semua orang kalau membahas sesuatu pasti ada istitrotnya, dalam segala hal pasti ada istitrotnya, tapi kan jangan jauh-jauh dari kitab gitu loh, jangan jauh-jauh dari tema. Istitrot itu ekor atau pemanjangan, memanjangkan pembahasan, tapi jangan terlalu jauh. Kita ya pasti akan gak lepas dari istitrot, membahas kitab apa saja ya pasti akan menyebar, tapi kan jangan jauh-jauh. Tapi yang mereka lakukan itu banyak istitrad al-ba'id. Ka'annama hiya jasadun syahibun. Seakan-akan dia adalah badan yang layu. Syahib itu layu. La ruha fihi wa la ma'at. Tidak ada nyawa dan juga tidak ada airnya. Layu, kering. Enggak seger. Wa ma mathalu al-balagati fi hati kal asfari at-tiwali illa mithlu. Baca yang pertama itu mathalu karena artinya perumpamaan. Baca yang kedua itu mithlu karena artinya seperti. Bukan perumpamaan. Masal itu perumpamaan, tapi kalau mithl itu seperti. Dan tidaklah perumpamaan balagoh fi hatika, hatika itu isim isyaro, hatika ti hanya tambih seperti hada, hadanya itu isim isyaro tika, kanya itu untuk khotob. Dan tidaklah perumpamaan balagoh pada perjalanan-perjalanan atau ya fi hatika al-asfar, pada perjalanan-perjalanan yang panjang tadi yang ditulis oleh para musannif tadi, kecuali seperti hasna'a illa mithlu hasna'a, seperti wanita yang awalnya cantik, wanita yang hasna yang cantik, umtuhinat tapi dipekerjakan, umtuhinat disuruh mencari mihnah, dipekerjakan, hatta dzabat mahasinuha sampai hilang aura kecantikannya. Jadi kitab-kitab yang memuat balagoh tadi sebenarnya ada balagohnya, tapi terlalu dibuat capek, dilelahkan, sehingga keindahannya jadi hilang. Waktu zilat fil jahdi wal amal, dan terporsir atau terbuang di dalam kelelahan dan juga di dalam bekerja. Hatta faqadat zinataha, sampai ia kehilangan perhiasannya. Wa kullifat bi sun'atin la tuhsinuha wa la tutikuha. Dan perumpamaannya seperti wanita yang dipaksa, dibebani dengan sebuah pekerjaan yang dia tidak, sebenarnya tidak mampu. Dan dia tidak pandai, la tuhsinuha, tidak pandai dalam pekerjaan tersebut dan juga tidak mampu untuk mengerjakannya, tapi dipaksa. Ini seorang penulis ini membuka kitabnya langsung dengan apa? Mengkritik kitab-kitab yang lain. Jadi banyak kitab-kitab di sana itu berbicara tentang balagoh, tapi malah kehilangan balagoh. Awalnya indah, tapi karena dipaksa, karena dibuat terlalu panjang sehingga kehilangan keindahannya. Seakan-akan seperti wanita yang dipaksa bekerja, mengerjakan sesuatu yang dia tidak mampu. Jadi enggak bagus lagi. Zalika bi'annal balagota zaukun mahfudun bittobe. Yang demikian itu disebabkan karena balago itu adalah sebenarnya zauk, selera, yang mahfudun bittobe, tersimpan di dalam tabiat, bakat. Enggak bisa dipaksa-paksa, balago itu bakat. Balago itu memang bakat yang tersimpan, yang terpendam. Fa'in mahiro fiha ahadun bighoirit tobe al-mujarrad fama mahiru fiha illa bitatabbuihi. Apabila seseorang itu tidak mahir di dalam balagoh tadi, apabila seseorang tadi mahir di dalam balagoh tadi bukan karena bakat, bighoiri tobe, tobe itu bakat, kalau tatabbu itu sudah diasah, itu namanya tatabbu. Sebagai catatan kaki nomor 1 itu tatabbu tanmiyatu tobe, merawat dan melatih tobe, itu namanya tatobbu. Waraddu tiba allati kharajat minhu ilai, dan mengembalikan tabiat yang keluar, dikembalikan, dilatih lagi. Jadi apabila ada seseorang yang mahir dalam ilmu balaghah tapi tanpa tobe, tanpa tabiat, tanpa bakat, maka tidaklah dia itu mahir di dalamnya kecuali dengan cara melatih. Jadi ada dua cara untuk bisa balagoh. Kalau memang dia gak punya bakat dari awal, ya harus mau banyak berlatih. Gitu loh maksudnya itu. Sebenarnya balagoh itu adalah kemampuan, balagoh itu adalah kemampuan bakat yang dimiliki oleh seseorang dari pembawaan. Kalau orang itu gak memiliki bakat, ya bisa, tapi dengan cara tatobuk, dengan cara banyak berlatih, banyak berkumpul dengan orang yang paham tentang balagoh, sehingga nanti bisa terpengaruh. Wasa'yihi atau kepada tatobbu. Demikian juga apabila seorang itu mahir tapi tanpa bakat, itu hanya bisa dilakukan dengan tatobbu atau dengan usahanya dia ila tahqiqi hadzal asl bisina'ati wal bara'ah, untuk mewujudkan asal ini, yaitu kemampuan ini, dengan cara sina'ah, dengan cara melatih, membuat, wal bara'ah, dan dengan keahlian, wal iktisabu, ini mubtada, ini wal iktisabu, jumlah baru, wal iktisabu mumkinun fi kulli fannin min fununil ilm, dan tetap saja iktisab, mencari bakat, iktisab, mencari, itu tetap dihukumi mungkin dalam setiap bidang, tetap bisa. Jadi jangan kemudian orang karena enggak punya bakat atau merasa enggak punya bakat dalam bab balaghah kemudian dia putus asa, enggak. Karena apa? Iktisab tetap bisa dilakukan dalam semua bidang ilmu. Dari bidang-bidang ilmu, wa ma min tatabbu'in illa walahu aslun fit tab'. Dan tidak ada satupun dari latihan bakat kecuali memang sudah ada di dalam dirinya asal di dalam tabiat, baik itu sedikit atau banyak pasti ada. Semua orang pasti punya bakat dalam segala hal, entah itu bakat banyak atau bakat sedikit. Jadi jangan putus asa untuk terus dilatih. Cuma ya tadi, kalau dipaksa atau dibuat terlalu panjang, nanti hasilnya malah takalluf. Yo, biarkan mengalir. Balaghah itu jangan terlalu dipaksa. Dilatih bisa, tapi jangan terlalu dipaksa. Biarkan mengalir dengan sendirinya. Wa ma min tatabbu'in illa walahu aslun fit-tab. Qalla au kathura. Itu. Fa inna kullaman lahu ainun tatrifu fihi nuz'atu hawa wa hubbin wa ijabin. Kenapa? Semua bidang itu bisa dicari karena setiap orang yang memiliki kelopak mata, ainun tatrifu, tatrifu ini sifat dari ain. Selama dia masih punya kelopak mata yang masih bisa tatrif, tatrif itu bisa mengintip keindahan, maka fihi, ini khabarnya, khabarnya kula, ini fihi ini. Maka pasti di dalam dirinya pasti ada nuz'ah hawa, yaitu siratan rasa cinta, siratan hasrat cinta, dan juga ijab, rasa kagum. Nah, inilah mansyak atau awal balaghah itu dari ini, dari perasaan, dari hasrat, dari rasa cinta, dan juga dari kekaguman seseorang. Semua orang pasti punya cinta dan juga hasrat, ini pasti punya lah. Kalau punya hasrat, punya rasa kagum, dan punya rasa cinta, berarti bisa dipupuk gitu loh. Semua orang pasti punya, pasti bisa dipupuk. Cuma tadi kalau terlalu dipaksa gak bisa, karena balaghah itu zaub. Balaghah itu zaub, gak bisa dipaksa. Bisa dilatih tapi gak bisa dipaksa. Kalau dipaksa ya hasilnya tadi itu. Atsani, mukaddimah yang kedua, tingkatan atau tahapan kedua. Wal balaghatu musahibatun lil lughah al arabiyyah. Dan balaghah itu adalah menemani, atau dia adalah bagian dari bidang ilmu bahasa Arab. Wal kulli lughatin mundu ankanatil lughat. Mundu ankanatil lughati. Dan setiap bahasa sejak dia itu menjadi bahasa, gitu loh. Ankanatil lughati. Lughati ini adalah khabar dari kanat. Kanat isimnya kembali kepada lugho. Setiap bahasa sejak dia itu menjadi bahasa, dari awal maksudnya. Wa mundu an 'allamar rahmanu al bayan, dan sejak Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al bayan, tata cara untuk berkomunikasi, al bayan tata cara untuk komunikasi. Wa kullu dzi dzauqin salimin, dan setiap orang yang memiliki selera yang masih, tabiat nurani yang masih selamat, tahtazu nafsuhu, jiwanya pasti akan bisa bergetar. Wa tataharraku masyairuhu, dan perasaan-perasaannya pun akan bergerak. hina takra'u au tasma'u kulla kalamin mu'assirin. Tatkala dia membaca atau mendengar setiap ucapan yang berpengaruh. Itu loh. Balaghah itu adalah sebuah perkataan yang mengena. Maka setiap orang yang masih memiliki selera dan hati nurani yang masih bersih, pasti jiwanya akan tergerak, pasti akan senang. Pas ini omongan ini. Nah, gitu. Omongan ini sip. Karena semua orang yang masih punya perasaan dan hati nuraninya masih bagus, dia pasti hatinya akan tergerak, jiwanya akan tergerak, tersentuh apabila dia membaca atau mendengar setiap ucapan yang berpengaruh, ucapan yang mengena. Walam yazalin nasu yatamadahuna bil fasahati wasaibil qaul, dan masih terus senantiasa manusia itu semenjak zaman dahulu sampai sekarang masih terus mereka itu saling memuji fasahah, kefasihan. Nanti ada perbedaan antara balaghah dengan fasahah. Kalau fasih itu ucapan itu benar secara kaidah bahasa, itu namanya fasih. Tapi balaghah itu bukan balaghah, itu dari sisi katanya saja adalah balaghah, menyampe. Berarti balaghah itu adalah ucapan yang bisa meresap, bisa mengena ke dalam hati, itu namanya balaghah. Kadang kalau fasih omongannya betul, omongannya sesuai ilmu nahwu betul, sesuai kaidah bahasa betul. Tapi kadang enggak balag, enggak balig. Enggak mengena ada. Omongannya benar secara kaidah tapi enggak bagus. Itu nanti kaitannya antara fasih dan balig. Yang jelas manusia itu mereka itu mengunggulkan kefasihan, wasaibil qaul, dan ucapan-ucapan yang soib. Yaitu yang mengena. Wa hasanihi, dan juga yang bagus. Wa kana lil arab fi dzalika mayadinu, dan terkhusus orang Arab mereka dahulu memiliki mayadin, jamak dari medan, memiliki lahan-lahan lil mufakhara, untuk saling membanggakan. Jadi memang ya setiap bahasa ada sastranya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa, tapi khusus orang Arab mereka dahulu memiliki mayadin, memiliki medan-medan untuk saling mufakhoroh, saling berbangga-bangga. Wal mumadahah, dan saling memuji. Bil bayan, tentang masalah, tentang bab komunikasi. Wajayidil kalam, dan ucapan-ucapan yang bagus. Baik mufakhoroh tadi, baik membanggakan tadi itu, baik dalam bentuk syi'ron wa nasron, atau dalam, baik dalam bentuk syair ataupun dalam bentuk prosa atau ucapan biasa. Pokoknya orang Arab ini, terkhusus orang Arab, mereka memiliki lebih dalam masalah selera bahasa. Orang Arab memang memiliki lebih. Terbukti sejak zaman dahulu, banyak sekali perlombaan-perlombaan syair. Sampai sekarang masih banyak lomba-lomba syair ini, masih banyak. Audisi-audisi dalam membuat syair masih banyak. Semua bahasa ada, semua bahasa memiliki balaghah, memiliki sastra. Tapi khusus orang Arab mereka sangat-sangat semangat sekali. Wa nuzulul Qur'ani wal bayan, dan diturun-turunkannya Al-Qur'an. Nuzul jamak dari nuzulun, nuzul. Nuzulun, nuzulun. Penurunan-penurunan Al-Qur'an wal bayan, turun-turunnya Al-Qur'an. Itu setiap kan Al-Qur'an kan turunnya kan setiap ada keadaan. Wal bayan huwa awwalu ma tatanafasu fihi syu'ara al-fuhulu. Itu adalah awal kali, ya sebenarnya bukan ketika turun Al-Qur'an, sebelum itu pun orang, para syu'ara jahiliyah sudah saling, mereka sudah saling, sudah tahu masalah adab apa sastra itu sudah dari dulu, sudah saling lomba. Tapi ketika Al-Qur'an itu turun tambah lagi gitu loh. Ketika Al-Qur'an itu turun tambah lomba-lomba lagi. Tatanafas sufi syu'ara, tatanafas, saling berlomba-lomba para penyair al-fuhul yang kondang. Wa yatabara fihil khutaba, tabara itu turnamen atau kompetisi. Mubaroyat, kompetisi, ajang kompetisi. Dan berkompeten di dalamnya para khotib al-masoqi. Masoqi jamak dari misqa, yaitu fasih al-baligh. Yatafannan fi madzahibil qaul, namanya masoqi, memang spesialis bab ucapan memang. Itu namanya masoke, jamak dari misko. Jadi orang Arab dahulu mereka sampai punya kompetisi-kompetisi, sampai punya ajang untuk beradu syair, adu puisi. Ini gara-gara balaghah tadi. Alladzina qala asy-syairu fihim, yang mereka itu sampai disifati oleh seorang penyair dari mereka, mensifati ucapan para syu'ara tadi. Syair ini dinisbahkan kepada Abu Duat Al-Ayyadi. Ini yang mengucapkan ini Abu Duat Al-Ayyadi. Namanya Jariyah Ibn al-Hajjaj, penyair jahiliyah. Abu Duat Al-Ayyadi. Namanya Jariyah Ibn al-Hajjaj. Mensifati ucapannya orang Arab itu bagus sekali. Perlombaan syair-syair. Dia bilang, yarmuna bil khutabit tiwali watarotan wahyal. Wahya ini maf'ul mutlak. Watarotan yuhuna wahya. Bisa dibaca malahidi, jamak dari malhad. Bisa dibaca mulahid, isim fa'il dari lahadu. Wahyal mulahidi khifatar rukobai. Jadi seorang syair ini menceritakan keadaan orang Arab itu kalau berbicara, orang-orang Arab itu kalau saling berlomba dalam membuat balagoh, itu mereka itu yarmuna, mereka melontarkan khutbah-khutbah yang panjang. Dan kadangkala wahya, mereka itu mengucapkan kata-kata yang cepat. Wahyun itu secara bahasa itu artinya ucapan yang cepat, itu namanya wahyun. Al-wahyu secara bahasa itu artinya ucapan yang cepat dan tersembunyi, itu namanya wahyu. Apalagi ini diucapkan di zaman jahiliyah dahulu. Dan ada kalanya mereka itu mempercepat ucapannya sebagaimana cepatnya seorang yang mulahid. Mulahid itu lahadho, itu memperhatikan, merasa diawasi, itu namanya mulahid. Khifatar rukobai, karena takut para pengawas. Rukoba jamak dari rokib. Maksudnya, maksud dari bait syair ini adalah orang Arab itu, para syuara itu, mereka itu kadang ngomongnya pewanjang. Nanti ada dalam satu bidang ilmu baragoh namanya al-itnab wal-ijaz. Kapan kita itu ngomong itu pewanjang, kapan kita itu ngomong ringkes, itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi syair ini bilang, orang-orang Arab itu ketika membuat puisi, membuat syair, ketika mereka beradu balagoh, kadang ngomongnya pewanjang, khutob at-tiwal, khutbah-khutbah yang panjang, kadang kalanya cepat sekali, sedikit sekali yang diomongkan. Seperti sedikitnya ucapan seorang yang khawatir, mulahid itu lahad, itu kan biasanya kan lahid, perhatikan, kan gitu kan, lahid, artinya perhatikan toh. Seperti rasa khawatirnya seorang yang takut diawasi, nang cepat, nang mari gitu loh. Seperti seorang yang berbicara dan diawasi, disuruh untuk segera selesai. Tuh. Paham makna bait syair ini? Yarmuna bil khutabit tiwali watarotan wahyal mulahidi. Kalau dibaca mulahid berarti seperti rasa, seperti cepatnya ucapan seseorang yang merasa diawasi. Gitu. Tapi kalau wahyal malahid, jamak dari malhad, maka seperti cepatnya ucapan orang yang takut kritikan-kritikan. Kalau dibaca malahid artinya kritikan-kritikan. Kalau dibaca mulahid berarti dia idhofatul fi'il kepada fa'il. Kalau dibaca malahid berarti idhofatul fi'il kepada maf'ul. Gitu loh. Ada dua versi. Watarotan wahyal mulahidi atau malahidi khifatar rukobai. Orang Arab itu mereka kadang ngomong, melontarkan khutbah-khutbah yang panjang, dan ada kalanya juga mereka itu meringkas seringkasnya orang yang khawatir sedang diawasi. Jadi ini syair ini tadi Abu Duat Al-Ayyadi mensifatkan perlombaan syair itu kadang ya syair itu ada yang panjang, ada yang sedikit, itu termasuk bab balaghah nanti, bab itnab dan ijaz. Bait syair ini termasuk minal kamil. Jadi kalau ada tulisan minal kamil, ini berarti jenis bahar, jenis timbangannya. Ada nanti minal wajiz, minal kamil, timbangan syair itu ada 15. Wazannya itu ada yang fa'ulatan, fa'ulatan, mufa'alatan, ada yang fa'lutat, fa'lut, fa'ulatan, fa'ulatan, fa'ulatan. Itu namanya bahar, timbangan, ketukan. Nanti dalam ilmu arut itu, dalam ilmu arut. Yang jelas, muallif di sini langsung membuka kitabnya dengan bahwasanya di sana ada beberapa orang yang sibuk dengan balaghah tapi malah kehilangan balaghah. Karena sebenarnya balaghah itu adalah zauq yang tersimpan. Dia itu enggak bisa terlalu dipaksa, bisa dilatih, bisa dikembangkan, tapi enggak bisa dipaksa-paksa. Biarkan mengalir. Kemudian yang kedua, mengenai balaghah, bahwasanya orang Arab itu memang mereka memang lebih besar perhatiannya dari bangsa-bangsa yang lain terhadap ucapan ini. Ya kalau enggak gitu Al-Qur'an enggak turun dengan bahasa Arab, karena itu dipilih bahasa Arab karena bahasa Arab adalah yang terbaik dalam masalah bahasa ini. Bahasa Arab memang memiliki keunggulan yang sangat banyak sekali. Maka Iran bangsanya pun mereka dibuat mabuk kepayang atau dibuat suka, dibuat gandrung dengan bab kalam. Baik, ini dulu sebagai pembukaan. Karena ternyata memakan waktu yang lama, ternyata penjelasan-penjelasan seperti ini. Dan masalah-masalah puisi ini juga harus difahami. Maknanya juga harus difahami, perkataannya juga harus difahami. Karena nanti dengan puisi-puisi ini kita akan melatih, akan mengembangkan kemampuan, keterampilan dalam bidang balaghah. Nanti juga tujuan ilmu balaghah itu apa, nanti insya Allah kita ambil sambil jalan lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.